tidak akan bahagia, tidak akan sukses. Hadirin, ini waktu sudah mulai tadi. Jadi kita juga membatasi waktu. Kita berdoa mudah-mudahan. Taruh tangan sendiri lagi. Itulah hadirin. Kita nyut-nyutan, hadirin. Kita lagi turun nyut-nyutan. Lo khawatir kayak kemarin lagi gitu. Semua. Walaikum ulama semua. Ternyata cuma tak kayak orang di Cina gitu. Ini dengan agak benar aja. Kalau aku bilang ini orang kafir, tapi insya Allah. Kamu lupa nih, Al-Mu'min, Al-Mu'yan, Al-Mu'kum, Al-Mu'min, akun Muslim, Al-Muslim, akun Muslim. Aku tidak tega orang Muslim di neraka. Justru kita tidak tega, kita ajak mereka. Justru kita bangun Muslim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.